Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-muallif al-imam al-mujaddid syaikhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Tauhid bab la yuqalu assalamu ala Allah, bab tidak boleh dikatakan assalamu ala Allah. Bab ini diberi judul oleh penulis rahimahullah dengan an-nafi, penafian. La yuqal, tidak dikatakan. Penafian semacam ini pada asalnya mengandung dua kemungkinan, hukum haram atau hukum makruh. Namun hadis yang disebutkan setelahnya menunjukkan bahwa hukum ucapan tersebut adalah haram. Maka penafian la yuqal, tidak dikatakan, penafian ini yang dimaukan adalah at-tahrim, pengharaman. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah karena assalam, ucapan salam, ya, atau kata assalam, maknanya adalah mendoakan dengan keselamatan dari hal-hal yang buruk. Ketika diucapkan assalamu ala Allah, maknanya kita mendoakan keselamatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan kalimat yang keliru, bahkan salah besar. Sebab mengesankan bahwa Allah itu membutuhkan selainnya, membutuhkan doa. Padahal Allah ghani 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya. Allah itu maha tidak membutuhkan seluruh makhluk. Bahkan makhluk-makhluk itulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah dengan dia menghindari kalimat-kalimat semisal ini yang mengesankan bahwa Allah itu membutuhkan makhluk, membutuhkan selainnya. Ini di antara bentuk kesempurnaan tauhid. Itu makna assalam. Ya. Assalam yakni salamah. Talabus salamah, mendoakan keselamatan. Ya, salam, istilah salam ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah at-tahiyyah. Ucapan salam yakni penghormatan. Ya. Tahiyyah. Ya, ucapan penghormatan. Makna yang kedua, assalam yaitu assalamah minan naqsi wal afat. Keselamatan dari hal-hal yang buruk. Ya. Dan dari kekurangan. Dari berbagai hal yang mudaratkan, musibah. Itu assalamah. Seperti kita ya mengucapkan salam yang disyariatkan, assalamualaikum. Jadi kita mendoakan agar ya, mereka mendapatkan keselamatan dari an-naqs wal-afat, kekurangan, dan halal yang buruk yang merugikan. Dan makna yang ketiga untuk kata as-salam adalah sebagai satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, karena di antara nama-nama Allah adalah as-salam. Al-Malikul Quddus as-salamu. Di antara nama-nama Allah adalah as-salam. Ucapan semacam ini, assalamu alallah, ini tidak diperbolehkan, ya, bagaimana yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya, ya, hukumnya haram. Apa sebabnya? Keharaman ucapan assalamu alallah itu kembali pada dua sebab. Sebab yang pertama adalah ucapan ini mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kurang dan sifat butuh, sehingga perlu dan butuh didoakan agar selamat, agar terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang memudaratkan Allah. Sehingga tidak boleh, ya, mengucapkan assalamu alallah karena mengesankan bahwa Allah itu, ya, perlu didoakan. Mengesankan bahwa Allah ini memiliki sifat kurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha kaya dan tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Demikian pula sebab yang kedua adalah karena itu bertentangan dengan kenyataan. Ya. Sebab kenyataannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama As-Salam. Ya. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kekurangan. Sehingga tidak perlu kita doakan, tidak perlu kita mintakan. Karena Allah Subhanahu wa taala memang di antara sifat-sifatnya adalah As-Salam. Ini di antara nama Allah As-Salam. Apa makna nama Allah As-Salam? Di antara maknanya adalah bahwa Allah salim min kulli naqs. Allah itu memang, ya, sifatnya, di antara sifatnya adalah terbebas dari segala bentuk kekurangan. Ya, terbebas dari segala hal yang kurang dan tidak sempurna. Sehingga tidak perlu doakan semacam itu. Paham. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan fi sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kunna إذا كنا مع رسول الله إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. Di dalam hadis sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dahulu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Ya, di dalam salat. Nampaknya dimaksud adalah salat jamaah. Qulna, kami mengatakan, kami membaca, yakni dalam tasyahud akhir. Kami membaca ketika bertasyahud akhir, assalamu ala Allah min ibadi. Assalamu ala fulan wa fulan. Ya. Assalam untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalam untuk fulan dan fulan. Naam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah wa salam, sebab Allah dialah assalam. Sebab Allah dialah salam. disebutkan oleh beliau fi sahih, di dalam hadis sahih, yakni yang dimaksud di sini adalah as-sahihain, Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, menceritakan bahwa pada mulanya yang biasa dibaca oleh para sahabat ketika bertasyahud akhir adalah assalamu ala Allah min ibadi, assalamu ala fulan wa fulan. Ya, jadi di antara yang mereka baca dalam tasyahud akhir adalah assalamu ala Allah. Itu pada mulanya. Ya. Dan assalamu ala fulan wa fulan. Fulan wa fulan itu yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah Jibril dan Mikail. Assalamu ala Allah min ibadih. Assalamu ala fulan wa fulan, ini assalamu ala Jibril wa Mikail. Karena fulan ini yang tidak hanya sebutan untuk manusia, malaikat juga disebut dengan fulan. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk terus-menerus mengucapkan kalimat itu di dalam tasyahud akhir. Demikian juga di luar tasyahud akhir, ini kalimat yang tidak diperbolehkan. Beliau mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah. Ya, di sini terdapat larangan. Dan larangan ini bersifat at-tahrim, pengharaman. Sebagaimana hukum asal nahi yaitu lit-tahrim. Hukum asal larangan adalah untuk menunjukkan hukum haram, tidak hanya makruh. Kecuali ketika ada dalil lain yang mengalihkannya dari hukum haram jadi hukum makruh. Nabi SAW kemudian menjelaskan alasannya. Kenapa jangan mengatakan assalamu ala Allah fa inna Allah wassalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah assalam. Apa makna Allah? Ya, adalah assalam. Maknanya adalah tadi salim min kulli naqs wa min kulli aib. Makna nama Allah assalam yaitu salim. Allah itu selamat, terbebas maksudnya. Min kulli naqs, dari segala kekurangan. Wa min kulli aib, dan dari segala aib, cacat, celah. Naam. Nah, sehingga meninggalkan kalimat semacam ini, ini min ta'zimillah, termasuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan al-asma'ul husna. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam hadis ini, di antara nama-namanya adalah as-salam. Maka kita tetapkan dan kita yakini bahwa assalam itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memenuhi kriteria-kriteria al-asma'ul husna. Adapun makna assalam, tadi kita sebutkan sebagian maknanya. Makna nama Allah assalam, yeah, ini mencakup dua makna. Yang pertama adalah as-salim, yang terbebas. Yang selamat, bebas, bersih. Bersih dari apa? Kita tadi sebutkan sebagiannya. Ya. Yeah. Sebenarnya apa? Bersih dari dua hal. Allah itu selamat, yakni terbebas dan bersih dari dua hal. Yang pertama adalah aib dan nafs. Aib, sifat kurang, ya. Yeah. Dan celak. Allah terbebas dari segala bentuk aib, celah, dan kekurangan. Dan yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala terbebas, bersih dari al-mumasalah, dari keserupaan dengan makhluk. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam dalil, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu terbebas, bersih dari al-mumasalah bil makhlukin. Keserupaan dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Dan tidak ada makhluk yang serupa, yakni menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dan bersih dari keserupaan, kesamaan dengan makhluk. Kemudian makna assalam yang kedua adalah al-musallim li'ibadihi min al-afat wal baliyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu musallim yang memberikan keselamatan. Jadi makna assalam, Allah sendiri bersih, terbebas dari segala celah, cacat, kekurangan, dan terbebas dari keserupaan dan makhluk. Demikian pula Allah, dialah assalam, yakni al-musallim, yang memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Dari apa? Dari segala hal yang membahayakan, merugikan, musibah. Nah. Maka dengan melihat makna Allah as-salam ini, ya jelas sangat tidak tepat, sangat keliru, bahkan salah besar ketika dikatakan as-salamu ala Allah. Ya kenapa? Karena Allah sendiri ya telah terbebas, bersih, Allah maha suci dari apa? Segala celah dan kekurangan, maha suci dari keserupaan dengan makhluk. Demikian pula Allah lah yang memberikan keselamatan, dan bukan hamba yang mengupayakan keselamatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara bentuk kesempurnaan tauhid, jauhilah ucapan-ucapan semisal ini yang mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kurang, ya memiliki sifat kurang dan butuh kepada makhluk. Mungkin ada yang bertanya, kenapa para sahabat atau sebagian sahabat pada mulanya pernah mengatakan misal ini, assalamu alaikum, di dalam salat ketika bertasyahud akhir. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka mengira, menduga bahwa yang dimaksud dengan assalam itu adalah makna tahiyah saja. Ya. Nampaknya tidak sampai terfikirkan bahwa assalam itu maknanya adalah kita mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi kita pelajari bahwa kata assalam memiliki tiga makna. Yang pertama adalah tahiyah, yang maknanya adalah pengagungan dan penghormatan saja. Pengagungan dan penghormatan. Yang kedua adalah apa tadi? Assalamah. Assalam ini assalamah, keselamatan. Maksudnya adalah mendoakan agar selamat. Dan makna yang ketiga adalah assalam sebagai satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para sahabat atau sebagian sahabat pada mulanya mengira bahwa assalamu ala Allah tidak masalah karena yang dimaksud adalah tahiyah saja, sekedar penghormatan, pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melarang mereka karena ya dalam bentuk atau dalam rangka beradab, ya beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam hal lafaz dan ucapan. Walaupun dalam hal apa? Lafaz dan ucapan. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang mengesankan suatu hal yang bertentangan ya dengan keagungan Allah dan kemuliaannya Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi walaupun dari segi tujuan dan niat para sahabat itu benar dalam rangka ungkapan penghormatan, pengagungan, pemuliaan kepada Allah, namun dari segi lafaz yang dipilih itu tidak benar dan tidak tepat. Ya, dengan alasan tadi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah assalam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Suci dari segala bentuk kekurangan, keserupaan dengan makhluk. Demikian juga Allah sendiri, Allah lah yang memberikan keselamatan kepada hamba, bukan hamba yang mengupayakan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Ya, nampaknya dimaksud adalah salat jamaah. Ya, ketika mengerjakan salat fardu. Ya, ini kan nampak salat jamaah. Dan yang dimaksud nampaknya juga adalah salat fardu, karena salat-salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu kan sedikit dan tidak begitu sering, ya. Ya, salat-salat tertentu saja. Jadi nampaknya yang dimaksud adalah salat jamaah. Dan yang dikerjakan adalah salat fardu, salat wajib, yang memang disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Nah, disebutkan pula dalam hadis ini, assalamu ala fulan wa fulan. Assalamu ala fulan wa fulan. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, fulan dan fulan yang dimaksud di sini adalah siapa? Dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Assalamu ala Jibril. Assalamu ala Mikail. Ada Jibril wa Mikail. Ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, boleh mengucapkan ucapan salam semacam ini untuk para malaikat. Ya, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Ya, dan yang lain juga mungkin assalamu ala Israfil. Ya, assalamu ala al-malaikah. Itu boleh. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, assalamu ala Allah tidak boleh. Assalamu ala Allah tidak boleh karena mengesankan bahwa Allah itu butuh didoakan. Tapi kalau para malaikat, boleh-boleh saja. Darinya adalah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarikan mereka yang kedua, yaitu assalam ala Jibril, assalam ala Mikail. Nah, sebab para malaikat itu juga hamba-hamba Allah sebagaimana hamba-hamba yang lain. Ya, sebagaimana kita disyariatkan untuk mengucapkan salam, ya, kepada sesama manusia, ya, dan memperbanyak ucapan salam. Ketika kita mengucapkan ucapan salam kepada sesama manusia, assalamu alaikum misalkan, ya, apa maknanya? Ya, maknanya doa. Maknanya adalah doa, kita mendoakan agar, ya, mereka ini atau dia ini mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Demikian juga para ulama mengingatkan, ketika kita mengucapkan salam kepada sesama manusia, terkandung padanya satu makna yang halus, makna yang detail. Apa itu? Di antara makna yang sebenarnya juga terkandung dalam mengucapkan salam kita kepada sesama, assalamualaikum, adalah kullu salamatin alaikum minni. Ya. Seluruh keselamatan dariku untuk kalian. Maknanya adalah aku tidak akan melakukan dan mengucapkan hal-hal yang menyakiti kalian, merugikan kalian. Karena assalam tadi di antara maknanya adalah assalamah. Ini doa kepada Allah agar melimpahkan dan memberikan keselamatan. Demikian pula terkandung satu makna yang sifatnya halus detail, yaitu apa? Pernyataan, pengikraran bahwa, ya, kalian akan selamat dari segala keburukanku. Ini diterangkan oleh para ulama. Oleh karena itu suatu hal yang tergolong kontradiktif. Kontradiktif itu ya saling apa, bertentangan. Ya. Bertentangan, bertolak belakang aneh. Ketika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, assalamualaikum, kemudian setelah itu dia sakiti orang tersebut. Entah dengan perbuatannya atau ucapannya. Ya, itu sangat kontradiktif. Ditambah lagi, ya, seperti tadi, assalamualaikum ini kan doa. Mendoakan agar selamat. Terlimpahkan atau mendapatkan keselamatan. Ini ternyata, ya, tidak selamat dari kejahatan dia sendiri. Ini kan kontradiktif. Semoga kalian mendapatkan keselamatan dari segala hal yang menyakitkan kalian. Ya, ternyata malah dia sendiri yang menyakiti. Nah, sehingga ya harus kita ingat makna-makna ucapan salam ini. Demikian pula ucapan assalamualaikum terkandung makna yang lain. Maknanya adalah bertabarruk dengan nama Allah assalam. Bertabarruk dengan satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala assalam. Sehingga ucapan assalamualaikum ini mengandung tiga makna ya. Makna yang pertama apa tadi? Berdoa, mendoakan agar Allah memberikan keselamatan dari segala hal yang merugikan, yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah, ya, maknanya adalah kullu salamatin min alaikum minni. Ya, kalian akan selamat dari segala keburukanku. Ya, keburukanku sendiri, aku tidak akan menyakiti. Dan makna yang ketiga adalah bertabarruk. Bertabarruk yakni mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala assalam. Naam. Keterkaitan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini dengan judul bab sangat jelas. Ya, di dalam hadis ini terdapat larangan mengucapkan assalamu alallah. Larangan mengucapkan assalamu alallah. Maka sebagai bentuk ya kesempurnaan tauhid adalah ya meninggalkan ucapan ini. Karena tauhid itu dibangun di atas prinsip mengagungkan dan memuliakan Allah, sementara ucapan assalamu alallah itu mengesankan rendahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu kutub didoakan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya seperti tadi larangan mengucapkan assalamu alallah. Larangan mengucapkan assalamu alallah. Faedah yang kedua bahwa assalam itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nama-nama Allah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan fa innallaha wassalam. Nah, kalau demikian boleh menamai seseorang dengan nama Abdus Salam ya. Memperhambakan nama seseorang kepada nama As-Salam. Nama Allah As-Salam. Karena itu adalah nama Allah, Abdus Salam. Jadi ini memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat satu lafaz ditetapkan, diyakini sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi kriteria yaitu apa? Sebutkan dalam hadis yang sahih. Ini kan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tafaqqun alaih. Ya, demikian juga disebutkan ya dengan sifat mushtaqnya assalam, ini kan apa sifat musyabbahah ya. Berwazan fa'alun, sifat musyabbahah. Nah, demikian juga lafaz assalam itu mengandung kesempurnaan yang mutlak, bukan kesempurnaan yang sifatnya terbatas. Assalam ini keselamatan, bersih, suci dari segala hal yang kurang. Nah, kemudian faedah yang ketiga disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ta'limul jahil. Disyariatkannya mengajari orang yang jahil, orang yang belum tahu, diajari. Ya. Karena dalam hadis ini nampak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya ya, terkait dengan ucapan yang benar. Ketika bertasyahud akhir, la taqulu salamu ala Allah. Ya, janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melarang, beliau juga disebutkan dalam hadis ya, di dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari bagaimana cara yang benar. Ya, atau dalam kalimat yang lain sebutkan bahwa beliau mengajari mereka ya, bacaan yang benar ketika bertasyahud akhir. Ini menunjukkan bahwa ta'limul jahil itu masyru', bahkan bisa wajib. Mengajari orang jahil itu hukumnya syariatkan, bahkan wajib. Ya, demikian pula di samping. Ya, disimpulkan darinya keharusan, kewajiban mengajari orang yang belum tahu. Demikian pula disimpulkan darinya apa? Husnul ta'lim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh ketika mengajari orang lain yang belum tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak di dalam hadis ini bagus dalam mengajari. Kenapa seperti itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya. Jadi menjabarkan. Walaupun tidak panjang lebar mungkin, tapi beliau menyebutkan alasannya. La taqulu salamu ala Allah, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah. Fa inna Allah huwa salam. Ini disebut alasannya karena Allah dialah assalam. Memang demikian kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ringkas, jelas. Jelas tapi ringkas. Terpahami sudah. Yang penting adalah apa? Menjelaskan alasan mengapa dilarang, mengapa diperintahkan. Ini di antara bentuk pengajaran yang baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di samping melarang, beliau mengajari yang diperbolehkan dan disyariatkan. Jadi tidak hanya melarang tapi tidak memberikan alternatif, tidak memberikan solusi. Disebutkan dalam hadis, walaupun tidak disebutkan di sini walaupun tidak disebutkan di dalam kitab ini namun disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping melarang la taqulu salamu ala Allah, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, beliau juga memberikan solusi alternatif, memberikan dan mengajari bacaan yang benar. Ini juga di antara bentuk baiknya pengajaran seseorang. Ketika melarang dijelaskan apa yang diperbolehkan, bagaimana solusinya. Kemudian faedah yang keempat, qarnul hukmi bi'illatihi, mengaitkan suatu hukum dengan alasannya, alasan dan sebab seperti tadi. Jadi hendaknya ketika kita menjelaskan suatu hukum maka jangan biarkan pendengar itu sekedar mendengarkan terus dipaksa untuk menerima. Seorang dipaksa untuk taklid, tidak. Dijelaskan hukum, demikian pula dijelaskan sebabnya, alasannya, argumennya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan argumennya, alasannya. Seperti tadi, telah melarang ucapan assalamu ala Allah, beliau mengatakan fa innallaha wa salam. Pak di sini dia mengandung makna sababiyah. Alasan. Sebab fa innallaha wa salam, karena sesungguhnya Allah dialah assalam. Maka janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah. Ketika menjelaskan satu hukum disertai dengan alasan, argumen, dalil, maka terdapat padanya manfaat-manfaat yang banyak. Di antara manfaat menyebutkan alasan dan sebab setelah menyebutkan hukum adalah apa? At-tumakninah. Pendengar menjadi tenang. Menjadi tenang, menerima, lapang dan mantap. Mantap dengan hukum yang dijabarkan, hukum yang diterangkan. Demikian juga nantinya akan mantap untuk melaksanakan, berkomitmen dengan hukum tersebut. Kalau hukumnya wajib, dia akan semangat, komitmen untuk menjalankannya. Kalau hukumnya haram dan dijelaskan pula dalilnya, argumennya, terfahami dengan baik, akan mantap untuk menjauh darinya. Ini manfaat yang pertama, itu apa? Tumakninah. Pendengar akan mukmain, tenang, mantap, menerima. Demikian pula manfaat yang kedua adalah bayan sumuwi syari'atil islamiyah. Untuk menjelaskan bahwa syariat Islam ini memang syariat yang luhur. Syariat yang baik, yang sempurna. bukan syariat yang bertentangan dengan logika, bertentangan dengan akal yang sehat, ya tidak. Syariat Islam ini adalah syariat yang luhur, ya. Perintah-perintah dan larangan-larangannya itu selalu mengandung hikmah yang besar. Mengandung hikmah yang besar. Kenapa? Ya, buktinya da'ilah. Buktinya setiap hukum, ya, perintah atau larangan, itu ada sebabnya, ada alasannya. Itu kan hikmah. Oh, berarti syariat Islam ini adalah syariat yang hakimah, yang penuh hikmah. Syariat yang sangat bijak. Demikian pula manfaat yang ketiga, ketika disebutkan apa, illah, sebab, alasan, setelah menyebutkan hukum, adalah untuk mengkiaskan kasus lain yang serupa dengan kasus itu dengan alasan yang sama. Itu kan kias, analogi. Ya. Ketika disebutkan di dalam dalil, ya, permasalahan ini, kasus ini, hukumnya adalah ini. Ternyata di sana ada kasus lain yang tidak disebutkan secara tekstual dalam dalil, tapi memiliki alasan yang sama, sebab yang sama. Istilahnya adalah illah atau illat. Maka, karena disebutkan illahnya, illatnya di dalam dalil terkait kasus itu, maka kasus yang lain tersebut bisa kita kiaskan dengan alasan yang sama, ya, dengan hikmah atau sebab yang sama. Jadi fungsinya itu untuk apa? Al-qiyas. Menganalogikan kasus lain yang belum disebutkan dalam dalil dengan alasan yang sama, dengan illah yang sama. Dan di sana juga, ya, mungkin banyak faedah-faedah dan manfaat-manfaat lain. Ya, ketika disebutkan suatu hukum, disebutkan pula illahnya, sebabnya, alasannya. Kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Penulis rahimahullah mengatakan bab qauli Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab tentang ucapan Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku in syi'ta, jika engkau berkehendak. Jika engkau mau. Apa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid? Ya. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah, ya, ucapan semisal ini mengandung unsur, ya, tidak mengagungkan atau kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengandung unsur tidak atau kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena, ya, seolah pengucapnya meyakini bahwa Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bisa dipaksa. Sehingga dalam doa perlu dikatakan in syi'ta, jika kau mau ya Allah. Kalau enggak mau ya sudah enggak apa-apa. Ya. Saya enggak memaksa. Ya kan, mengesankan Allah itu bisa dipaksa. Ya. Demikian pula di dalam kalimat ini terdapat unsur, ya, kurang menghamba dan merendahnya seseorang kepada Allah. Kenapa? Karena ucapan semisal ini in syi'ta, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau mau. Ya. Mengesankan bahwa orang itu yang mengucapkannya tidak begitu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah aku jika kau mau. Kalau enggak ya sudah enggak apa-apa, saya enggak butuh. Soalnya kan begitu. Jadi kurang menunjukkan penghambaan dan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ucapan ini mengesankan tidak atau kurang mengagungkan Allah karena seolah Allah itu dipaksa. Ya, sehingga perlu dikatakan siapa mau ya Allah, kalau enggak saya enggak memaksa. Kan begitu. Demikian pula yang kedua, ya, mengandung unsur kurang merendah, menghamba kepada Allah, ya, karena seolah, ya, dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ampunilah aku ya Allah jika engkau mau, kalau enggak ya sudah saya enggak begitu butuh. salah begitu. Sehingga ini bertentangan dengan tauhid. Padahal yang namanya tauhid, ya, itu dasarnya, prinsipnya adalah apa? Adalah at-ta'zim dan at-tadzallul. Pengagungan yang sangat sangat besar kepada Allah, dan at-tadzallul, perendahan diri. Serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid. Naam. Disebutkan di dalam judul bab, Allahumma. Allahumma ini berasal dari kata ya Allah. Namun kemudian, ya, karena sering digunakan, sering diucapkan, Allah Subhanahu wa taala sering diseru, maka kata seru atau huruf nida ya diganti dengan mim, dihilangkan dan diganti dengan mim di akhirnya, itu Allahumma. Naam. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, gfirli. Naam. Apa makna maghfirah? Yaghfirli di sini berarti maghfirah. Ghafara yaghfiru maghfirah. Maghfirah yang sering kita artikan dengan ampunan, maknanya adalah satrul dzanbi ma'at tajawuzi anhu. Satrul dzanbi ma'at tajawuzi anhu. Maknanya mencakup dua hal. Yang pertama adalah satrul dzanb, menutupi dosa. Dosa, aib, kesalahan, ya, agar ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena al-maghfirah, ghafara yaghfiru, memang secara bahasa Arab, secara etimologi bahasa Arab artinya adalah menutupi. Ghafara yaghfiru artinya menutupi. Nah, artinya menutupi. Nah, secara istilah maghfirah ya artinya menutupi juga, tapi yang ditutupi adalah apa? Dosa dan kesalahan, aib. Ya Allah, tutupilah dosa saya, kesalahan saya, aib saya. Ma'at tajawuzi anhu. Ini makna yang kedua. Ya, menutupi dosa disertai dengan tajawuz. Ya, memaafkannya. Tajawuz berarti memaafkan tanpa memberi hukuman. Jadi jangan dihukum. Ditutupi agar makhluk-makhluk yang lain tidak mengetahui aib-aibku. Demikian pula apa? At-tajawuz. Ya, jangan hukum saya, jangan azab saya, jangan siksa saya dengan sebab dosa tersebut. Ya, karena kan mungkin yang terpikirkan ditutupi dosanya, tapi ya di belakang, di tidak di hadapan makhluk-makhluk yang lain, tetap disiksa kan, na'udzubillah. Nah, ini maghfirah. Maghfirah itu adalah satru dan ditutupinya dosa-dosa, dan at-tajawuzi anhu. Ya, dan dimaafkan oleh Allah tanpa ada hukuman. Nah, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku, yakni tutupi dan jangan hukum aku dengan sebab itu, in syi'ta, jika engkau mau. Nah, ini kesalahan di dalam ucapan doa ini, in syi'ta, yang diistilahkan dengan ta'liq, mengaitkan. Ya, mengaitkan doa dengan masyiatullah, kehendak Allah. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Ini kesalahannya di sini. Nah, sehingga kurang apa tadi? Kurang menghamba, kurang merendah kepada Allah, dan kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma irhamni in syi'ta liya'zim al-mas'alata fa inna Allah la mukriha lah. Di dalam hadis sahih yang dimaksud di sini adalah sahihain juga, sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, janganlah seorang pun dari kalian mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau mau. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Ya, jangan. Liya'zimil mas'alata. Ini perintah. Lamul amr. Liya'zimil mas'alata. Hendaklah dia, ya, membulatkan, ya, memastikan, menguatkan, ya, mempertegas, ya, menegaskan al-mas'alah, permohonan. Hendaklah dia mempertegas, menegaskan permohonannya, permintaannya, doanya. Jangan mengatakan seperti tadi. Fa'inna Allah la mukrihalah, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu ya ditambahi ungkapan in syi'ta jika kau mau. Ya. Wali muslimin, dan di dalam riwayat muslim dengan redaksi wal yu'adzimir rahmata fa inna Allah la yata'azzamuhu shay'un a'tahu wal yu'adzimir rahbah, dan hendaklah dia memperbesar harapannya, rahbah, memperbesar harapannya kepada Allah, yani harapan terkabulkannya doa. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah la yata'azzamuhu shay', tidak ada sesuatu pun yang besar baginya. Tidak ada sesuatu pun yang besar, berat, sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. A'tahu, yang dia berikan. Tidak ada sesuatu pun yang Allah berikan, ya, yang terasa berat, besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Di dalam hadis ini Nabi SAW, ya, memberikan satu larangan. La yaqul. La di sini diistilahkan dengan lan nahiyah, larangan. Dan larangan hukum asalnya memberikan konsekuensi apa? At-tahrim, keharaman. Jadi tidak sekedar makruh. Ya, kecuali kalau ada dalil yang mengalihkannya, ya, meringankannya dari hukum haram jadi makruh. Tapi selama tidak ada dalil lain, tidak ada indikasi-indikasi lain yang mengalihkan dari hukum haram jadi makruh, maka dibawa kepada hukum asal, yaitu an-nahi yaqtadi tahrim. Larangan itu memberikan konsekuensi hukum pengharaman. La yaqul ahadukum, janganlah seorang pun dari kalian mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika kau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika kau mau. Ya. Demikian juga tentunya yang dimaksud apa? Ya, semua doa yang apa? Dikaitkan dengan kemauan Allah, kehendak Allah, in syi'ta. Ya. Namun yang beliau contohkan di sini adalah dua doa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, memohon ampunan. Allahumma arhamni, ya, ya Allah rahmatilah aku, memohon rahmat. In syi'ta, jika kau mau. Nah. Sebagai faedah, ketika disebutkan maghfirah dan rahmah, ketika disebutkan di dalam satu konteks kalimat, dalam satu konteks, maghfirah yang pertama dan rahmah yang kedua, maka yang dimaksud dengan maghfirah adalah, ya, yang dimaksud dengan maghfirah adalah, ya, berkaitan dengan yang sudah lewat, yang sudah lampau dari segala dosa dan kesalahan. Agar apa? Agar diampuni, dimaafkan oleh Allah. Ya. Dan yang dimaukan dengan rahmat adalah yang berkaitan dengan waktu yang akan datang. Jadi maghfirah dan rahmah dalam satu konteks. Berarti maghfirah berkaitan dengan waktu yang sudah lampau, ya, berupa dosa-dosa dan kesalahan biar diampuni. Sedangkan ar-rahmah, rahmat itu berkaitan dengan apa? Waktu yang akan datang. Agar apa? Agar terlindung dari kesalahan-kesalahan dan dosa tidak terulang kembali. Nah, itu maknanya. Ya. Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah, ampunilah aku terkait dengan yang sudah lewat, dosa-dosa dan kesalahan. Warhamni, dan rahmatilah aku, yakni agar aku tidak kembali melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Yang aku lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Ini sebagai faedah. Namun ketika disebutkan kata rahmat secara sendirian, Allahummarhamni begitu, ya, tidak disebutkan kata maghfirah atau ampunan dalam satu konteks. Hanya disebutkan kata rahmat, ya Allah rahmatin aku begitu. Maka yang dimaukan adalah semuanya. Ya, yang telah lampau dan yang akan datang. Yang telah lampau dari dosa-dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah, dan yang akan datang ya terlindung, terjaga dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Nah, sehingga ini makna rahmat ketika disebutkan apa? Ya rahimatullah, semoga Allah merahmatimu, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, maka bisa mencakup ya kesalahan-kesalahan di waktu yang telah lampau agar diampuni, dan kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul di waktu yang akan datang agar terlindung darinya. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Li'azmil mas'alah." Yani jangan mengatakan ya Allah ampunilah aku jika kau mau. Ya Allah rahmatilah aku jika kau mau. Ya, tapi li'azmil mas'alah, hendaklah ya menegaskan, mempertegas ya permintaan. Cukup mengatakan Allahumma firli, berikan tegas. Tegas ya. Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Sudah. Jadi tegas, jelas. Permohonannya dipertegas. Jangan dikaitkan dengan insyita, insyita jika kau mau, jika kau mau. Karena ungkapan insyita jika kau mau ini bukan permohonan yang tegas. Ya. Tidak begitu kuat permohonannya. Ya, ini dalam memohon dengan sangat. Mohon dengan sangat. Ya, disertai dengan husnul dzan, prasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan dengan insyita. Ya, jangan jika kau mau ya Allah, ya, jangan. Ucapkan Allahumma firli, Allah ampunilah aku. Dengan tegas minta Allahumma firli, Allahumma firli. Allahumma rahmi, Allahumma rahmi dengan ilhah. Ya, enggak berarti ya memohon dengan sangat terus-menerus. Ya. Ungkapkan ya. Apa? Benar-benar butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapkanlah bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah. Itu makna li'azmil mas'alah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sebabnya. Kenapa li'azmil mas'alah adalah mempertegas permintaan, permohonan. Dan jangan mengaitkan dengan kehendak Allah atau kemauan Allah. Insyaallah jika kau mau ya Allah kabulkan. Kalau tidak mau silahkan tidak usah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasannya, fa innallaha la mukriha lah. Karena sesungguhnya Allah tidak ada satupun yang bisa memaksanya. Sehingga tidak perlu ungkapan insyita insyita jika kau mau jika tak mau yang mengesankan bahwa Allah itu bisa dipaksa. Ya, ampunilah aku jika kau mau. Kalau enggak mau ya sudah saya tidak memaksa. Rahmatilah aku jika kau mau. Kalau enggak mau ya sudah saya enggak memaksa. Soalnya kan begitu. Maka jangan mengatakan insyita jika kau mau. Ya. Ucapkanlah bacaan doa itu, permohonan itu, sampaikanlah kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya permohonan. Ungkapkanlah rasa butuh yang sebenar-benarnya kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa memaksanya. Wafi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, milik Imam Muslim, dengan redaksi wal yu'azzimir rahmah. Karena tadi kan li'azmil mas'alah. Ya, kalau ini wal yu'azzimir rahmah. Ini juga sama perintah fil mudhari' ditauri oleh namun amr. Wal yu'azzim, dan tidaklah perbesar ar-rahmah. Permohonan atau harapan. Harapannya diperbesar. Husnudhan, prasangka baik akan terkabulkannya doa. Diperbesar. Wal yu'azzimir rahmah. Ya. Ya. Wanya azimir rahbah, perbesarlah harapan. Demikian juga maknanya yulih. Ini mohonlah dengan terus-menerus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu-ragu. Naam. Fa'innallaha la yata'azamuhu syai'un a'qah. Karena sesungguhnya Allah ta'ala tidak ada satupun yang dia berikan yang terasa besar dan berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua alasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua alasan, ya, kenapa ucapan doa seperti tadi dilarang. Ya Allah ampunilah aku jika juga kau mau. Ya Allah rahmatilah aku jika kau mau. Ada dua alasan dan dua sebab. Ya, yang pertama adalah karena, ya, ucapan doa seperti itu menunjukkan bahwa, ya, pengucapnya, ya, lemah di dalam memohon, tidak begitu serius. Ya, menunjukkan bahwa pengucapnya tidak begitu serius di dalam memohon dan lemah permohonannya. Itu yang pertama. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Lihat zimil masalah, hendaknya kuat di dalam meminta, perkuatlah permintaan, pertegaslah. Demikian pula sebab yang kedua adalah, ya, ucapan itu mengesankan, ya, bahwa pengucapnya khawatir Allah memberi dalam keadaan enggan, Allah memberi dalam keadaan terpaksa, sehingga mengatakan insyita. Nah, Allah memberi dalam keadaan terpaksa. Nah, ini kan juga tidak benar. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan ucapan misalkan doa atau ucapan yang disunahkan ketika menjenguk orang yang sakit, tahur insya Allah. Ya, kenapa ada kata insya Allah di sini? Ya, kenapa diperbolehkan? Ya, jawabannya ini khabar. Jawabannya adalah ini khabar, berita. Jadi bukan, ya, permohonan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang langsung kepada Allah seperti ini, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Ini kan ucapan langsung kepada Allah. Adapun doa semacam tadi atau ucapan untuk orang yang sakit semacam tadi, tahur insyaallah, ini kalam yang bersifat khabar, ya, khabari, berita, ya, walaupun mengandung doa juga, tapi ini bentuknya apa? Berita. Jadi tahur insyaallah, semoga apa sakitmu ini mensucikan dosamu insyaallah. Ini kan berbicara dengan orang yang sakit, bukan sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang semacam ini diperbolehkan, ya, karena tidak langsung, ya, berupa ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab, ya, cukup jelas, ya, sangat jelas, bahkan di dalam hadis ini terdapat larangan mengaitkan doa, larangan mengaitkan doa, di antaranya adalah maghfirah, ya, doa memohon ampun dan memohon rahmat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dilarangnya mengaitkan doa dengan kehendak Allah. Ya. Jangan mengatakan inci tak sedang kau mau, ya Allah. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini diantaranya adalah larangan seperti tadi mengaitkan permohonan kepada Allah dengan kehendak Allah. Ya. Dan yang diperintahkan adalah, ya, memohon kepada Allah tanpa mengaitkannya dengan kehendak Allah. Ya. Jangan mengaitkan dengan kehendak Allah, insyaallah jika kau mau, ya Allah jika kau mau. Karena itu mengesankan, ya, seperti tadi. Ya, jika kau enggak mau, ya sudah, saya tidak memaksa. Soalnya kan begitu. Nah, memangnya Allah ada yang memaksa? Kan tidak ada. Demikian juga mengesankan tidak butuh kepada Allah. Jika kau mau, ya Allah, tolong kau mau, ya sudah, saya enggak begitu butuh. Soalnya begitu. Maka diperintahkan untuk, ya, tidak mengaitkannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Kemudian faedah yang kedua, ya, keharusan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Yang tidak layak, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal walaupun itu hanya sekedar ucapan, tapi ucapan itu mengandung makna yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, maka harus apa? Harus ditinggalkan dalam rangka tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara konsekuensi tauhid. Tauhid yang besar yang ada pada seseorang akan mendorongnya untuk selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hal, termasuk di dalam ucapan-ucapannya. Dia meninggalkan ucapan-ucapan yang mengesankan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang kurang, yang tidak layak. Nah, kemudian sebagai faedah, dan ini mungkin materi yang terakhir di kesempatan bagi hari ini, sebagai faedah terkait dengan doa istikharah. Doa istikharah di antara yang dibaca adalah apa? Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini lebih baik bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, ya, dalam agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku, faqdurhu li wa yassirhu li, tsumma barik li fi, maka takdirkanlah hal itu untukku, mudahkanlah, kemudian berkahilah aku. Dan seterusnya, wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui bahwa ini adalah buruk bagiku, dan seterusnya. Ini kan ada doa yang dikaitkan dengan apa? Sesuatu. Kenapa ini diperbolehkan juga? Jawabannya karena, ya, doa tersebut berupa permohonan tentang suatu hal yang belum pasti bermaslahat bagi seorang hamba. Belum pasti bermaslahat baik bagi seorang hamba. Oleh karena itu dikaitkan dengan apa? Dengan ilmu Allah. Apa yang Allah ketahui. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa ini baik, maka kabulkanlah, mudahkanlah, berkahilah. Dan jika engkau mengetahui bahwa itu buruk, maka apa? Ya, jauhkanlah aku darinya, dan jauhkanlah itu dariku. Ya. Dan seterusnya. Sehingga yang dilarang adalah mengaitkan dengan apa? Mengaitkan suatu doa yang mengandung permohonan yang jelas-jelas bermanfaat. Seperti apa? Maghfirah, rahmah. Dikaitkan dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi isi permohonannya jelas-jelas bermanfaat dan bermaslahat, bukan suatu hal yang masih, ya, bimbang, meragukan. Ya. Demikian pula dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, jika kau mau, ya Allah. Kalau ini kan dikaitkan dengan apa? Dalam doa istikharah dikaitkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah ketahui, apakah itu baik ataukah tidak. Ya. Jadi sangat jelas perbedaannya, namun mungkin tersamarkan bagi yang belum sempat mencermatinya. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.